ngaji nganti pinter apa cukup sak. Nah nganti pinter nganti subuh. Mun nggih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Niki ngaji nganti pinter apa cukup? Sak. Nah nganti pinter nganti subuh. Nggih ngene. Nak sediluk engko nak ra pinter pantes wong ngajine sediluk milih putih. Nganti subuh nggih, tapi langsung pinter. Dados termasuk dosane jenengan sedanten wis nangane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mlane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mlane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mlane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil jus tunggal napa wa allama adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu Wa Taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara Allah salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kula aturaken. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini rongnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pati protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu Mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter atau dosen. Karena nanti anak cucunya, inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan, dia turunan Mbah Sambu, babe wong alim. Wah anak putunya nak alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen, wah anak putunya golek duwe ya pikirannya. Kan? Karena status itu mengilhami, apa status itu, karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang gak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang, akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama mon standar mawon gemike. Pertama kata Fir'aun, wama rabbul alamin, lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibni li sorhal la'ali abluhul asbab-asbab as-samawati fa'attoli'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang nabi saja gak melihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang gak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun? Adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun, saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin, meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andaikan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun, mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu enggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Bahmun intakola ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Bahmun sebagai orang alim, alama, al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Basibir. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri singgung mau luhur kepingin ditiru besar itu. Nah, niru besar itu, terus ono santri mau ita itu tok, ngerasa gede repot. Sama, makanya saya enggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini Mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya enggak pernah ngomong dosen. Ngono anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah lasem radi wong alim, malah celaka meneh. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Baik itu orang alim, sebenarnya risih, tapi saya seneng saja. Sing seneng ben niru alime, sing hasud takjak kompetisi. Jadi nikmati ya jadi sing seneng benir wali me sira seneng itu hasut ajak kompetisi takjak maca tafsir nara meriang engko ono paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu sing disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu enggak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi gak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Karena nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam. Karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Baik mulangi mau setengah jam. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok tidak pinter kan? Goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nah, orang-orang bilang gitu. Lah anak sing ngomongin, oh mesti salah metode, gurune sing salah. Dulang ora pinter-pinter mesti salah sing mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini. Ini guyon betul, ada di hadis sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon, Allah ta'jabu nakaifa yasrifu wa anni satma quraisin walaknahu. Kenapa Anda pernah enggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir. Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana, itu kalau kamu tahu bahasa Arab berarti artinya kan orang terpuji mana. Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia, Muhammad kamu jancok, coba kamu terjemah, wahai orang terpuji kamu. Itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, mana Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal misal itu jancok kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancok. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gitu. Ya mudhammam, enal mudhammam. Makanya kata Nabi, yastamuna mudhammaman wa yal'aununa mudhammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, enal mudhammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudhammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya manggal kalau sama orang gak anaknya kiai jenenge Agus, karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, manggalnya bukan main sama anaknya kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang kasut ya bilang Gus. Kayak kemarin pas pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu gak boleh salah, status juga gak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya gak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alama, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu, terus ini yang jadi status. Gak boleh seperti itu. Ya sudah doktor secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja, atau mudawi mul khairi, mudawi mutahajjud, mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud, cuman serah melok dudunya, melok nganggo, pangeran dibayari ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mek wong yo bayar. Lagi nganggo bumine pengiran ra bayar wis anggap bae sujud ku bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa atakum. Kita membahasakan misalnya presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian nak gak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng nak gak ngising yo lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu ndak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Kana yakulani ta'amal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Artinya kalau Isa itu ndak mangan ya lemes. Nak keluarkan juga kudu ngising. Lalu terus buat sembah itu terus piye. Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhankan. Aneh gak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti gak ada yang salah. Karena yakulanit. Begitu juga kita. kita juga gitu. Saya teruskannya. Nah, ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Mun santai mawon, kula ki ikhlas ra ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ra sida ngaji ora gelo apa menawa trimo mik rusak. Santai wae. Ndak karena saya tadi, saya itu insyaallah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua, anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya, datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria, senang. Lama-lama pemuda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Tidak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Tidak, kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kenapa ya tonggo? Jadi nak buat utang ya teko, bukan mulai ya mulai. Alhamdulillah, saya ngelakoni perintahnya Allah. Jadi aku rasa hubungannya baik kue. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya, karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dielek yo elek. Itu kan pikiran PKI itu. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin apa orang PKI? Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangka ana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa enggak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, "Kenapa engkau tetap ceria?" Aku ora diurusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tonggo. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi ya, dadas tentang napa wa'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama. Sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Muhammad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah. Sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali, karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya enggak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, rubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini enggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu enggak solid, ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana tetap bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya, kalau ngaji tak kasih tahu, itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Syekh Baros, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah enggak ada tukaran, itu enggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana, gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman Basambu, keduman macam-macam. Sedungak namawan kayak itu karan terus buatan apa-apa. Yang penting orang bacok-bacokan, rasan-rasan-rasan. Pokoknya rasan-rasanan, ringan, ya sudah, itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Gak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya masyaallah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS ya dapat gaji, tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya enggak jelas. Kata saya justru enggak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya, kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah, kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah. Ya sudah pinter berarti, sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dungo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yutkhikuni al-yawma salah samarat, wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dungo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah ada mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surah habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surah aduk yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan, menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat, terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab, coba lain itu gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surah habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surah aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, apa menyenangkan musuh kamu? Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah, sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, macam-macam malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak pernah salah nama. Kalau kita kan enggak. Kita enggak mesti walinya, enggak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya Allah, saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy itu. Ini penting saya utarakan, jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya nekuni kamus. Saya punya kamus banyak, mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak, sebenarnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, diantara kamus itu yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhit itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikhah, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedei sekarang, lafadz ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang, isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang, ilah, normalnya tasniahnya ilahani, jamaahnya taksir alihah. Tapi kata dia, enggak boleh. Lughat seperti itu enggak boleh. Karena kullusmin harus yadullu ala aini musammahu. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal, enggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua kamu bilang Zaidani. Kalau banyak kan enggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar itu, Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wa hadal ismu la musanna lahu wa la jam'ah wa innama jama'uhu wasannauhu, katanya. Isim ini tidak punya tasniah, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu tidak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu tidak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tawari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh. Tawari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu tidak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaqulu nabi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka bahwa Tuhan itu tiga misalnya, bahwa lata hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah, kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul, yang keluar dari lesan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal. Itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min. Mesti terus hanya iyaquluna illa gadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata wajahal haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah jahal haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon saya misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya enggak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih, enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah, faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat, statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andaikan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburas kalimatan takhruju min afai. Nah, kalau kalimat itu nyata, kata Allah kalimatu haqqin aliyana hayya wa aliyana mut wa aliyana nubas. Atau katanya istilah pengiran dzalika bi annallahu wal haqqu wa ma yatuna min dunihi wal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya, urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu, Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Allah. Sekarang kamu miskin, kamu gak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa anna hu adhaka wa abka wa anna hu amata wa ahya wa anna hu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, anak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita-kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu nejek syariat tok. Oh, gak pinter-pinter buang cek gobloke kan gitu. Daftar wali kok ilmune ngono, ora iso. Ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf qulillah tsumma dzarhum fi khaudihim yalabun. Saya itu gak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu kok gak mati sekarang? Gak tahu kan, tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu dihutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditegur anake wong melarat, pesek elek. Orang lain ditegur anake kiai Gus Mulyo. Kita kan enggak pernah bisa milih, milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anake Carmen, anake Karlan itu sudah enggak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya enggak tahu kenapa saya hidup, pasti Engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga enggak tahu kenapa saya mati, pasti Engkau yang menghidupkan dan memati. Kan, maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang Engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat Engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Sayyid Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu, kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati, memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah, ya susahnya apa? Di dunia yang milik Allah, di akhirat yang milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang aneh sampean harus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Terus repot nawaten. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai madzhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir enggak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, "Gus, kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan supaya saya punya musuh," katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu, sehingga saya ngasih uang menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau saya kamu marah, saya marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin, ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak no, nukok no kelambi, mahal katanya. Boros, itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, gak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapet, ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu, orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa ya Imam Syafi'i? Dia kan di luar maki-maki jenengan. Berarti aku wong wibawa, ning arepku ra wani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa, ning arepku ora wani. Ya sudah, terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang ngeritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda enggak wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya enggak wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan tetap kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang ngeritik itu. Kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja, alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi, sing ngerasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus, insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya itu tidak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Walau preman kurang ajar, saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini mending, saya guys pun mati pun boten sakit macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mingguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan gak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya ge niki. Tonggone cek menengae. Saya ge menengae. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya mumpun boten jahat malih mumpun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al-hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin, al-maut adalah rohatan lana min kulli syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kalau misalnya mendingin, tapi anak bujuku piye? Memang selama hidup anak bujum bahagia. Ketoknya tambah musibah ya coba. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Ya, wong isih urip kok bojomu wis ndonga muka-muka nang mati malah. Karena enggak jelas. Dan ini penting, ini saya utarakan, jadi ini saya cicil juz 1 wa 'allama Adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa annisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun, Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun say'am madhkur. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup, hidup itu apa? Untuk sujud, sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah, Allah itu gampang kita kenal, karena Allah itu adharu minad dhahir, adharu dhahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komo yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumangsamu sing pengen bahagia iku kiai tok. Rumangsamu sing pengen duwe akeh kiai tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena apa? Ayo repot dong. Nak jawabe ngono maksudnya. Tapi nak jawabe dakwah nyebarno Islam aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ya, mau ngajar itu diantaranya itu. Al-ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafaz ilah itu enggak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal. Loh kok enggak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Enggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Enggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh enggak kamu katakan ilahani dua Tuhan? Enggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu alihah, andekan. Law itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yakulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafadz ilah itu tidak pernah punya jamaah aliyah, makanya Allah mengatakan qul law kana ma'ahu aliyah, masih ditambahi kama yakulun, tapi itu kata mereka, kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turehan, saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turehan, karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Tasem. Itu kalau Batu Rehan, kalau hari kematian Yesus itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Batu Rehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa. Isa itu tidak mati tapi diang, makanya di kalender Kudus sampean lihat itu kan matinya Sibah Isa, kan ada dalam kurung Sibah Isa, jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran, wama qataluhu wama sholabuhu walakin subyalah, maka ditulis kematian si Baisa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak, karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih muda. Mbok ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono aku. Karena saya ini teori-teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqul. Karena enggak benar, jamaah aliyah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun, kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak, masajid. Masalahnya Tuhan itu enggak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bas tasnianya ilahun itu lam yujad katanya, tapi wajaduhu wasamauhu, tasniah ini gak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu gak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua. Gak mungkin empat. Empat gak ada, lima gak ada. Tapi orang jawab salah, banyak. Nah, itu namanya ilmu. Ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan lata uzza, ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya protol terus di semen, di lakban. Bisa enggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu enggak ada lahir ngompolan, tau retoreten, cilike malah tau tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh enggak sih? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Pun nggih ngoten mawon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dungo. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah isma'na bi kitabikal karim waj'alna mutawatina fika mutabadhina fika mutanasihina fika wa an-nasiha wa tawama nasiha laka wa li kitabika wa li rasulika wa li a'immatil muslimina wa amatim ya urizukna ya Allah tawama nasihati lahum ya Allah ya Allah ya Allah innaka antal haqqus samad fayassirna wa a'inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.